وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang tidak terhitung, yang tidak terhingga, yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Lebih-lebih kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita berupa keimanan. Ini merupakan kenikmatan yang besar dan bahkan kenikmatan yang terbesar. Naam. Dan sungguh barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik berupa keimanan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dia. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada keimanan, pasti Allah akan muliakan dia. Bagaimanapun keadaan kehidupannya di dunia. Walaupun dia seorang yang miskin, tetapi ketika dia adalah seorang yang berpegang teguh dengan keimanan, berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, pasti Allah akan muliakan. Bahkan walaupun dia adalah seorang yang cacat secara fisik, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, pasti Allah Subhanahu wa taala muliakan. Betapa banyak orang-orang dari kalangan salaf generasi terdahulu yang mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, walaupun dalam keadaan mereka adalah secara fisik dianggap tidak memiliki derajat di kalangan masyarakat. Fisiknya cacat atau dari sisi kulitnya, penampilannya, bahkan walaupun latar belakangnya adalah budak, akan tetapi ketika mereka berpegang teguh kepada Alkitab dan Sunnah, maka Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. 6. Ayol hadirun rahimani wa rahmatullah. Dan kami sampaikan hal ini dan merangkap mengingatkan kita semua agar kita berbesar hati dengan agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma ibtaghainal 'izzata fi ghairihi azzallanallah. Kita adalah kaum yang Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan al-Islam. Maka kemanapun kita mencari kemuliaan itu selain dari jalan Islam, bagaimanapun kita mencari kemuliaan tersebut selain dari jalan Islam, pasti Allah akan menghinakannya. Dan Islam itu juga bermakna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan, maka janganlah berkecil hati di dalam menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun di sebagian masyarakat mereka melihat perkara-perkara yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang di mata mereka adalah sesuatu yang ketinggalan zaman, maka sungguh pandangan mereka lah yang sakit. Kesimpulan mereka lah yang keliru ketika menganggap bahwasanya sunnah-sunnah Rasulullah SAW ketinggalan zaman, sunnah-sunnah Rasulullah SAW tidak seiring dengan perkembangan peradaban manusia. 6. Bahkan sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ketika berkesimpulan bahwasanya sunnah Rasulullah SAW ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. 6. Demikian pula, 6 hari-hari ini, hendaklah jangan kemudian kita menganggap bahwasanya apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang itu adalah sebuah kebaikan, sehingga kita pun mengekor dan menikmati apa yang mereka lakukan dari perayaan-perayaan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Janganlah kemudian kita tertipu dengan orang yang mengatakan bahwasanya kalau tanggal 25 punya mereka, kalau tanggal 1 punya kita dan mereka. Tidak, semua itu punya mereka. Karena Rasulullah telah mengabarkan bahwasanya Allah telah mengganti untuk orang-orang yang beriman dua hari raya, yakni hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga jangan pula kemudian kita turut bersenang-senang walaupun cuma menyaksikan tidak keluar modal. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Amalan itu tergantung dari niatnya. 6. Demikian pula datang ke sebuah supermarket yang di sana mengadakan diskon dalam rangka tanggal 25 dan tanggal 21, kita datang membeli dalam rangka meramaikan, ini juga termasuk. Tetapi kalau kita membeli karena pas memang di situ kita punya kebutuhan, maka ini tidak mengapa. Tetapi kalau kita datang dengan niat ya, untuk meramaikan diskon dalam rangka tanggal 25, tanggal 1, maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui amalannya sama. Tetapi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Apa yang bedakan? Niatnya. Yang satu datang untuk meramaikan acara tersebut. Ya, kesempatan mumpung ada diskon besar dalam rangka. Tapi yang datang satunya kebetulan memang hari itu dia pas butuh barang demikian dan demikian, dia datang pas dapat diskon. Niatnya tidak sama ya, dengan yang pertama. Demikian pula seorang yang berjalan melihat kembang api ya, bertaburan, yang pertama memang menyengaja untuk melihat dan menikmati, berbeda dengan orang yang misalnya dalam perjalanan enggak bisa dihindari melihat kiri kanan. Berbeda, sama-sama melihat, tetapi kedudukannya, derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kembali, apa yang membedakan adalah niatnya. Kalau dia niatnya adalah untuk menikmati perayaan yang dilakukan orang-orang kufar, 6, maka sungguh dia telah kalah dengan syaitan. Dia telah menjadi mangsa dari syaitan dengan turut memeriahkan apa yang menjadi perbuatan mereka dari penyelisihan atau penyimpangan-penyimpangan terhadap syiar Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hendaklah kita berbangga dengan agama Islam. Kemudian jangan malu kemudian ketika kita tidak turut larut, tidak turut hanyut dalam perkara-perkara tersebut, kemudian kita takut dikatakan tidak toleran, tidak menghargai teman dan lain-lain, tidak. 6. Makna toleransi bukanlah berarti kita turut merayakan apa yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan tersebut, tidak. Tetapi seorang dengan membiarkan sebagaimana lakum dinukum waliyadin, untuk kalian agama kalian dan untukku agamaku, ini sudah merupakan prinsip dari toleransi. Sehingga ketika seorang melanggar dari itu, dia memaksa orang lain kepada akidahnya. Bahkan yang intoleran adalah memaksa orang lain untuk turut mengucapkan selamat tanggal 25 atau selamat tanggal 1. Ini yang intoleran. Kenapa? Karena sudah masuk kepada ranah akidah. Lalu seorang meyakini kalau tidak boleh mengucapkan itu, kenapa harus dipaksa? Ini sebenarnya yang tidak toleran. Tetapi selama seorang itu tidak mengganggu, tidak menzalimi orang yang lain, maka tidak bisa dikatakan orang ini adalah tidak toleran. Sekali lagi, kita kembali bahwasanya hendaklah kita berbesar hati dalam berbesar hati dengan nikmat berupa agama Islam ini. Jangan berkecil hati. Dan ini tidak cuma berkaitan dengan tanggal-tanggal ini saja, tetapi semua yang datang dari Rasulullah SAW adalah kita berbesar hati. Kita menjalankan sesuai dengan kemampuan kita. Kita meninggalkan larangan-larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Naam, barakallahu fikum. Dan kita lanjutkan pada kesempatan malam hari ini. Kita membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kitab yang berisi kumpulan hadis-hadis pilihan yang dipilih oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, dan kita sampai kepada hadis yang ke-40. Al hadithu al arba'un, hadis yang ke-40. Qala al muallif rahimallahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matlul ghaniy dhulmun wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matlul ghaniy dhulmun, penundaan membayar hutang dari orang yang mampu adalah kezaliman. Orangnya mampu tetapi dia sengaja menunda-nunda pembayaran hutang. Sudah jatuh temponya tetapi tidak segera dia lunasi. Dalam keadaan dia mampu, tidak ada penghalang untuk dia melunasi apa yang dia hutang tersebut. Matul ghani zulmun, penunda-nundaan orang yang kaya untuk bayar hutang, ini adalah kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Dan apabila salah seorang di antara kalian diarahkan atau diserahkan kepada seorang yang mampu, falyatba', maka adalah dia mengikuti. Yakni kalau seorang yang berhutang tadi, nam, dan hutang dengan jaminan, misalnya seorang berhutang dengan jaminan, ini saya hutang 20 juta jaminannya rumah, ya. Kalau misalnya dalam tempo sekian saya enggak mampu, nanti rumah saya, ternyata rumahnya terbakar. Nah, kemudian dia mengarahkan kepada seorang yang mampu untuk melunasi setelah pembicaraan dengan orang tersebut, maka hendaklah orang yang memiliki piutang tadi dia mengikuti, ya, dia menerima. Ya, apabila diarahkan kepada orang kaya yang lain yang bisa melunasi membayari, maka hendaklah dia mengikuti. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala Syekh rahimallahu taala, tadammana hadzal hadits al amra bi husnil wafa'i wa husnil istifa'i wan nahya amma yudadul amraini au ahadahuma. Hadis ini mengandung perintah untuk membaguskan penunaian atau pembayaran hutang dan untuk membaguskan penagihan hutang. Ya. Hadis ini mengandung perintah untuk berbuat baik di dalam membayar hutang, yakni dengan menyegerakan, wa husnul istifa, dan untuk berbuat baik pula di dalam menagih. Ya. Berbuat baik di dalam menagih, baik caranya, ya, metodenya, dan dia siap memahami kondisi orang yang berhutang tersebut. Wa nahya amma yudadu al-amraini aw ahadihima aw ahadahuma, dan larangan dari apa-apa yang berseberangan atau bertolak belakang dengan kedua perkara tersebut atau salah satunya. Dan ini juga merupakan keindahan di dalam agama Islam. Utang piutang ini sebagai bentuk kekeluargaan mereka, sebagai realisasi dari prinsip ta'awun mereka, tolong menolong. Jadi saudara ini ketika diberi kemudahan oleh Allah SWT, kelonggaran rezeki, dia memberikan hutang. Dan hutang tidak ada bunganya. Kalau ada bunganya maka riba. Sebagaimana di dalam kaidah fikih, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat maka itu adalah riba. Jadi yang namanya pinjaman itu tidak ada keuntungannya. Ya, yang namanya pinjaman itu tidak ada keuntungannya. Berbeda dengan sewa-menyewa. Saya sewakan mobil saya 1 bulan 3 juta misalnya. Nanti mobil kembali dan dia dapat faedah 3 juta. Tetapi kalau akadnya pinjam-meminjam, maka tidak ada faedah. Berbeda ya. Wal muslimuna ala syurutihim, kata Rasulullah SAW. Orang-orang muslim, orang-orang Islam, mereka di atas syarat-syarat mereka. Apa yang mereka sepakati, itulah yang harus dijalani. Kalau akadnya adalah pinjam-meminjam, maka tidak boleh kemudian saya pinjamkan mobil, tapi dengan syarat kamu kasih kesempatan saya tinggal di rumahmu seminggu saja. Ini juga termasuk riba. Ya, ini riba. Walaupun keuntungannya bukan berupa uang, tetapi berupa manfaat. Ya. Pinjami 1 juta, nanti saya pinjami kamu motor 1 minggu. Ya, ini juga riba. Tidak diperbolehkan yang demikian. Tetapi kalau akadnya adalah sewa menyewa, maka jelas. Menyewa rumah saya 1 tahun 10 juta. Nanti 1 tahun rumahnya kembali dengan dia mendapatkan keuntungan 1 juta. Atau 10 juta dari sewa menyewa itu tadi. Nah, jadi ini yang perlu diperhatikan. Ya, di dalam muamalah, kalau kita meminjamkan uang kita atau meminjamkan apa saja dari barang kita kepada orang lain, jangan kemudian kita ingin mendapatkan keuntungan dari pinjaman tersebut. Ya. Kalau ingin mendapatkan keuntungan, akadnya bukan pinjam meminjam, tetapi sewa, ya, sewa menyewa lain. Ya. Dan sewa menyewa ini tidak dalam bentuk uang. Ya, kalau uang sudah jadi riba. Saya sewakan uang saya 1 juta, kembali 1 juta 100. Ini riba jelas ini. Ya. Dia bisa, oh ini sewa menyewa, dia nyewa uang saya. Tidak ada. Ya, ini riba. Naam. Faqauluhu, maka sabda beliau SAW, matulul ghaniyyu dhulmun. Penunda-nundaan orang yang kaya, penunda-nundaan orang yang mampu, ini adalah kezaliman. Dan berapa banyak kita dapati seorang yang mampu, ya, ketika dia pesan, ya, pesan barang, pesan ya suatu pekerjaan, kemudian setelah selesai tidak segera dibayarkan apa yang menjadi tanggungannya, padahal dia mampu mengulur-ulur, bahkan dengan keinginan moga-moga dia lupa sehingga tidak nagih-nagih lagi. Allah musta'an. Kezaliman di atas kezaliman. Ai al-mu'asaratu fi ada'il haqqil wajibi dhulmun. Ya. Dari sabda Rasulullah SAW, matlul ghina dhulmun, yakni mempersulit di dalam menunaikan hak yang wajib. Mempersulit di dalam menunaikan hak yang wajib atas dirinya itu merupakan kedzaliman. Li'annahu taraka liwajibil adli. Karena sesungguhnya dia telah meninggalkan kewajiban untuk berbuat adil. Berarti tidak adil kalau seorang, ya, dia harus bayar hutang, misalnya sudah jatuh temponya, dalam keadaan dia mampu, dia tidak penuhi. Maka dia telah berbuat tidak adil, ya, terhadap orang yang meminjaminya itu tadi. Idz 'alal qadiril mubadaratu ila ada'i ma 'alaihi. Yang mana sebenarnya merupakan kewajiban atas orang yang mampu untuk bersegera dalam menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Ya, jadi kalau orang mampu dia wajib segera, ya, untuk menunaikannya. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Sebagaimana rukun haji, rukun Islam yang kelima, haji. Ketika Allah telah memberikan kemampuan berupa harta, Allah memberikan kesempatan, ya, berupa waktu dan kesehatan. maka hendaklah dia bersegera. Ya, hendaklah dia bersegera untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Karena dia tidak tahu apakah dia akan masih hidup pada tahun-tahun setelahnya. Nah, sehingga ada kesempatan hendaklah dia berusaha. Adapun sekarang karena terikat dengan enam peraturan atau birokrasi yang ada, ya sudah, kalau seorang mampu segera dia menyetorkan dengan niat bersegera untuk menunaikan ibadah haji. Enam, wajib atas orang yang mampu untuk bersegera menunaikan apa yang menjadi kewajibannya. Min ghairi an yahuja sahibal haqqi ila talabin au ilhahin au shikayatin. Sehingga tidak perlu orang yang memiliki hak, orang yang memberikan piutang itu tadi, tidak perlu untuk dia menuntut atau malah sampai mendesak atau mengeluh. Ya. Jangan sampai tunggu orang yang memberikan hutang ini meminta baru dia kasih, atau yang memiliki hutang ini mendesak merengek-rengek, tolong bayarlah hutang yang kamu, hutang ini kan sudah habis, jatuh temponya sudah setahun yang lalu, saya sebenarnya butuh juga ini. Ya. Sampai mendesak, sampai mengeluh. 6. Jadi tidak perlu, atau jangan sampai seorang sudah nanti saya bayar kalau dia sudah datang menangis, ya. Atau dia datang merengek-rengek baru saya kasih. Tidak, tetapi ketika seorang itu mampu, maka adalah dia tunaikan. Faman fa'ala dzalika ma qudratihi 'alal wafa' fa huwa dzalimun. Maka barang siapa yang melakukan hal itu dalam keadaan dia mampu, ya, ma'qudratihi, dalam keadaan dia mampu untuk menunaikannya, maka dia adalah seorang yang zalim. Ya, dia adalah seorang yang zalim. Ya, berbeda dengan seorang yang memang benar-benar dia tidak memiliki, sudah jatuh tempo, tetapi nah, belum ada harta yang bisa dipakai untuk mengembalikan apa yang dia pinjam tersebut. Wal ghaniyu huwa alladhi 'indahu mawjudatun maliyatun yaqdiru biha 'alal wafa. Dan definisi atau batasan al-ghani, sehingga bisa dikatakan bahwasanya dia adalah seorang zalim ketika dia adalah ghani. Bagaimana ghani tersebut, batasan atau definisi al-ghani tersebut? Al-ghani huwa alladhi 'indahu mawjudatun maliyah. Ghani atau orang yang mampu itu adalah, orang yang kaya itu adalah seorang yang di sisinya ada kepemilikan berupa harta yang dia mampu untuk menunaikannya, ya, yang dia mampu untuk menunaikannya. Wa mafhumul hadis, dan yang dipahami dari hadis ini, annal mu'sir la haraja alaihi fit ta'khir. Ya, yang dipahami dari hadis ini adalah bahwasanya orang yang dalam keadaan sulit, benar-benar dia tidak mampu, ketika jatuh temponya memang benar-benar dia tidak ada uang untuk membayar pinjamannya tersebut, maka tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa ketika dia terlambat. Kenapa? Karena di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba di luar kemampuannya. Dan penghutang yang miskin ini kasihan, seandainya dia punya uang mungkin dia akan bayar tepat waktunya, tetapi karena memang benar-benar dia tidak memiliki uang atau harta yang bisa untuk membayar pada waktu tempo, pada waktu jatuh temponya, maka dia tidak berdosa ketika dia terlambat di dalam membayar hutang tersebut. Waqad aujaballahu ala sahibil haqqi idharahu ilal maisarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang yang memiliki hak, orang yang memiliki piutang, 6, untuk memberi tenggang waktu sampai dia memiliki kelonggaran. Ya, di sini bahkan wajib. Jadi seandainya dia datang kepada orang yang dihutangi dalam keadaan benar-benar orang yang dihutangi ini dia tidak ada harta, tidak ada uang yang bisa untuk bayar, kemudian kita datang, kita paksa pokoknya harus hari ini dibayar, ya. Dalam keadaan memang dia tidak mampu, kita paksa sampai kemudian kita keluarkan kata-kata, memang dasar orang yang tidak mau bayar hutang, padahal memang tidak mampu. Bahkan ini adalah yang berdosa. Kenapa? Wajib orang yang memberi pinjaman ini memberi tenggang waktu, ya, sampai dia ada kemudahan. Sehingga ini juga merupakan pelajaran bagi orang-orang yang ingin membantu saudaranya. Nah, jangan sampai dia ingin membantu tetapi salah orang, maka bantuannya itu ibarat menabur garam di lautan, ya. Sudah terkenal ada orang yang dia kalau kemana-mana hutang tidak pernah bayar, ya. Dia sengaja sudah. Berbeda kalau menaruh garam di dalam makanan, bermanfaat. Tapi kalau taruh garam di lautan, maka tidak bermanfaat, ya. Dia yang menghutangi tidak dapat manfaat. Kenapa? Karena uangnya tidak bisa kembali. Yang dihutangi juga tambah dosa. Karena memang dia ada seperti itu. Dia sepoknya pinjam nanti gak bayar, ya. Dan seterusnya. Ini, ya, jadi Allah SWT wajibkan kepada orang yang memiliki hak untuk memberi tempo, ya, sehingga seorang yang berhutang itu memiliki waktu luang. Dan perlu diperhatikan pula, ya, karena ini merupakan perintah Allah, Allah mewajibkan untuk memberi tempo. Nah, hendaklah kita berhati-hati dan memperbaiki cara kita menagih piutang kita, ya, menagih utang yang ada pada orang lain. Jangan sampai karena kita memang merasa punya hak, memang kita punya hak atas uang tersebut, tetapi ada adab yang dituntunkan bagaimana kita menuntut hak tersebut. Jangan sampai kemudian ini orang yang hutang ada di pasar, kemudian kita tagih di hadapan orang lain, ya. Dasar kamu tidak mau bayar utang. Lihat ini perempuan ini, laki-laki ini, dia gak mau bayar utang, kalian gak usah kasih utang di dia, ya. Allah musta'an, ya. Sudah satu, besok saya datang lagi, ya. Lu satu hari mau bisa upaya dari mana, ya? Dia ada jualan cili misalnya atau jualan lemon. Besok saya datang pokoknya. Kalau nggak datang saya tendang kampung cili-cili. Ya, Allah musta'an. Ini adalah kezaliman. Jadi perlu diperhatikan. 6. Di dalam kita menagih di situ ada adab-adabnya. Jangan kemudian kita memaksakan ketika seorang itu benar-benar dalam keadaan tidak mampu. Apalagi sampai menjatuhkan kehormatannya di hadapan kaum muslimin yang lain, di hadapan halayak. Ini adalah kezaliman. Nafhamu min hadzal haditsi anna adh-dhulma al-maliyya la yukhtasu bi akhdhi malil ghairi bi ghairi haqq. Dan kita memahami pula dari hadis ini bahwasanya kezaliman berkaitan dengan harta itu bentuknya tidak cuma mengambil harta orang lain secara tanpa hak, ya. Kedzaliman yang berkaitan dengan harta ini tidak cuma mencuri barangnya orang, ya. Tidak dikhususkan dalam bentuk mengambil barangnya orang secara tidak benar. Bal yadkhulu fihi kullu i'tida'in 'ala malil ghair. Bahkan tercakup kepadanya atau masuk kepadanya seluruh pelanggaran yang berkaitan dengan haknya orang lain, berkaitan dengan hartanya orang lain. Au ala haqqihi bi ayi wajhin yakun, ya. Atau berkaitan atas haknya, hak orang lain tersebut, bagaimanapun caranya. Ya. Tidak cuma mencuri, tetapi juga merusak. Misalnya mobil saudaranya sengaja di gores dengan batu. Ini juga kezaliman. Saya enggak mencuri, tetapi dia merusak. Ya. Dia merusak. Atau rumah saudaranya dicoret-coret kasih grafiti, ya. Hidup menjumblu lebih enak, Allah musta'an, ya. Orang yang punya jelas tidak suka, ya, apa ini rumah saya kok dicoret-coret, ya. Apalagi isinya juga sangat bertentangan dengan isi hati yang punya rumah, ya. Allah musta'an. Kemudian faman ghasaba malal ghair aw sariqahu atau jahada haqqan 'indahu lil ghair atau ba'dahu atau idda'a 'alayhi ma laysa lahu min aslil haqqi atau wasf atau wasfihi, maka barang siapa yang mengambil harta saudaranya tanpa bilang-bilang atau dia mencurinya, orang barang siapa menggosok harta orang lain atau mencurinya atau dia mengakui haknya orang lain sebagai haknya. Sebenarnya punya orang, tetapi dianggap ini punya saya, padahal punya orang lain. Atau sebagiannya, ya, sebagian milik orang lain kita akui itu punya kita. Atau mengaku-ngaku apa yang sebenarnya bukan menjadi hak dia dari asal haknya atau sifatnya, ya, ngaku-ngaku yang aslinya memang bukan punya dia. Dia punya sifatnya yang lain, dia aku ini dia punya punya hak. Au mumatiluhu bihaqqihi min waqtin ila akharin ila akhara au idda'a ilaihi aqalla mimma wajaba lahu fi dhimmatihi wasfan au qadaran fakulu haula'i dhalimuna bihasabi ahwalihim. Atau barang siapa yang menunda-nunda yang berkaitan dengan haknya, hak orang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, sebenarnya harus ditunaikan pada waktu ini, tetapi dia tunda, ya, sampai waktu berikutnya dalam keadaan dia mampu. Atau dia mengaku-ngaku apa yang kurang dari yang sesungguhnya yang wajib yang dia harus tunaikan. Dia kewajibannya sekian, tapi dia enggak, saya utang saya cuma sekian, ya, atau tanggungan saya cuma sekian. Baik secara sifat maupun secara jumlah, maka semua ini, ya, orang-orang yang melakukan hal ini, mereka adalah zalimuna bihasabi ahwalihim. Mereka adalah orang-orang yang zalim sesuai dengan keadaan mereka. Wa dhulmu dhulumatun yaumal qiyamati ala ahlih. Dan kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat atas pelakunya, ya. Wa dhulmu dhulumatun yaumal qiyamati ala ahlih. Dan kezaliman ini merupakan kegelapan pada hari kiamat atas pelakunya. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sehingga barang siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, ya, di akhirat, maka hendaklah dia menjauhi perbuatan zalim ini. Hendaklah dia berusaha menjauhi perbuatan zalim sejauh-jauhnya. Tsumma dzakara fil jumlatil ukhra husnal istifa'i wa anna man lahul haqqu alaihi an yatba sahibahu bima'rufin wa taisirin. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam kalimat berikutnya tentang bagusnya di dalam menagih, ya, menyebutkan jumlah, menyebutkan kalimat agar kita berbuat baik di dalam menagih. 6. Dan bahwasanya orang yang dia memiliki hak atasnya, dia mengikuti orang yang memiliki tanggung jawab, memiliki kewajiban tadi secara ma'ruf, secara baik, dan memberikan kemudahan. Ya, ketika kita menagih, ya sudah, dia minta tolong, ya, berikan kelonggaran, kebetulan saat ini sebenarnya saya sudah siapkan untuk bayar, tapi kedarullah ada musibah, kalau bisa 2 bulan lagi, ya, atau kalau bisa demikian-demikian, dia memberikan pilihan-pilihan. Maka yang menagih ini adalah dia berusaha untuk menerima permintaan tersebut, ya. Atau kalau bisa misalnya dia meminta keringanan, sudah, yang sebagiannya disedekahkan kepada orang yang menghutang tadi, karena dia menyampaikan keadaannya demikian. 6. Dan ini merupakan amalan soleh ketika seorang, dia yang punya uang, ya, yang punya piutang, kemudian orang yang berhutang dia meminta kebaikannya, maka merupakan amalan yang utama ketika dia memberikan. Atau sudah, kalau memang kamu gak mampu sama sekali, saya sedekahkan buat kamu, ya, atau saya potong, ya, setengah saja, kamu bayar setengah saja, ya, ini juga merupakan kebaikan. La biza'ajin wa la ta'sirin, tidak dengan cara menyusahkan dan mempersulit. Wa la yurhiquhu min amrihi usran, dan tidak pula dia membebani dari urusannya dengan kesulitan, tidak malah bikin sulit. Wa la yamtani'u 'alaihi idza wajjahahu ila jihatin laisa 'alaihi fiha madarah wa la naqsun, dan dia tidak pula menghalangi atau tidak menolak apabila diarahkan kepada arah yang lain yang di situ tidak terdapat madarat atau pengurangan. Ya, misalnya diarahkan kepada seorang yang mampu, dia saudaranya, ini saudara saya mampu, kamu datang ke sana karena dia sudah komunikasi, ada orang yang nam minta nagih hutang. Nah, maka dia terima, ya sudah kalau gitu nanti saya hubungan sama Bapak Fulan. Ya. Karena Bapak Fulan yang mau membantu kamu untuk menyelesaikan hutangmu. Nah, maka disunahkan untuk orang yang menghutangi untuk menerima apa yang diarahkan orang yang punya hutang tersebut. Fa idza halahu bihaqqihi ala mali'in ay qadirin 'alal wafa'i ghairi mumatilin wala mumani'in falyatahawwal 'alaihi. Maka apabila diarahkan ya, atau haknya itu dipindahkan kepada seorang yang kaya, yakni orang yang mampu untuk menunaikan haknya tanpa menunda-nunda dan tanpa menghalang-halangi, yakni orang yang mampu untuk membayar dan melunasi hutang tersebut, maka adalah dia menerima, mengikuti apa yang diarahkan oleh orang yang menghutang. Fa inna hadza min husnil istifa'i wassamahati. Maka sesungguhnya ini merupakan bentuk berbuat baik di dalam menagih, ya, dan ini juga bentuk kemudahan di dalam menagih. 6. Walihada dzakara Allah taala amrayni fi qoulihi. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara di dalam firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-178. Faman 'afiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Ya, faman 'afiya lahu min akhihi syai'un, maka barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya berkaitan dengan sesuatu, ya, maka barang siapa yang dimaafkan terkait sesuatu dari saudaranya, fattiba'un bil ma'ruf, maka adalah dia mengikuti secara ma'ruf, secara baik, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan adalah dia menunaikan kepadanya dengan baik, ya, dan karena ayat ini berkaitan dengan seorang yang membunuh seorang muslim dengan tidak sengaja, ya, maka berkaitan dengan diat. 6. Maka ketika keluarga dari orang yang terbunuh tadi dia memaafkan sudah, 6, diatnya demikian saja, maka dia mengikuti, ya, dia mengikuti dengan baik. 6, dia mengikuti dengan baik. Fa amara sahibal haqqi an yattabi'a man 'alaihi al-haq bil ma'ruf. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan kepada orang yang memiliki hak untuk mengikuti orang yang memiliki kewajiban secara baik. Wal mustahsin 'urfan wa 'aqlan. Dan orang yang berbuat baik ini dia berbuat baik secara 'urf dan akal. Ya, yakni berbuat baik berdasarkan adat kebiasaan. Jadi kalau secara kebiasaan masyarakat ini dikatakan baik, itu yang dilakukan. Atau berbuat baik memang menurut akal yang sehat, ini perbuatan baik. Wan yu'addiya man 'alaihil haqqu bi ihsan, dan hendaknya dia menunaikan. Ya, hendaklah orang yang memiliki kewajiban tadi menunaikan dengan cara yang baik. Wa qad da'a sallallahu alaihi wasallam liman ittasafa bi hadzal wasfi al-jamili faqala rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza iqtada. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan bagi orang yang memiliki sifat dengan sifat yang mulia ini. Rasulullah mendoakan orang yang memiliki sifat mulia ini di dalam sabda beliau, rahimallahu 'abdan samhan idza ba'a. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia mudah di dalam menjual, samhan idza ishtara, dan mudah di dalam membeli, samhan idza qada samhan idza iqtada, yakni orang dan orang yang mudah di dalam memutuskan dan orang yang mudah di dalam menuntut, ya, di dalam meminta keputusan. Ini Rasulullah yang mendoakan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah di dalam menjual dan mudah di dalam membeli. 6. Dan terkadang kita, ya, mungkin pilih salah satu, ya, atau bahkan tidak kedua-duanya. Jadi kalau membeli, ya, kalau menawar paling pelit, ya. Demikian pula, ya, kalau ada orang menjual, ini 20.000, 3.000 boleh enggak? Wah, jauh itu masuk nawar 3.000. Sudah 3.100. Waduh, kok naiknya sedikit. Mungkin naiknya 6.000 atau 10.000. Ini orang yang sulit di dalam membeli, yang seperti ini. Ya. Orang yang sulit di dalam membeli. Kalau memang keumumannya itu harganya misalnya 15.000, dia tawarkan 20.000 sudah. 15 lah kayak yang lain-lain. Ini agak mending. Tambah sedikit juga sudah. 16 enggak, Pak? Sudah. Oke, okay. Ya. Jangan sampai kemudian seperti tadi kita tawar ya 3.000, 3.100. Ah, kasih naik dulu lah, masih jauh. 3.200. Waduh. Naik lagi 3.250. Ah, ini susah yang seperti ini. Ya. Demikian pula ketika kita menjual barang ini kulaannya 10.000. Ya, kita jual 20.000. Ya, 20.000. Ada orang, aduh, saya uang pas-pasan gimana saya beli 14.000 ya. Kita hitung-hitung, wah 10.000 ongkos kirim 10%. Jadi modalnya 11.000. 14.000 ini berarti untung 3.000. Kalau saya merasuk, wah, sudah enggak apa, atau kalau ih, ini masih mepet ya. Masih sedikit, sudah kasih naik sedikit lah. Sudah 15 ya, Pak, sudah enggak apa. Nah, ini orang yang menjual, mudah di dalam menjual. Ya. Mudah dalam menjual. Ya, jadi kedua-duanya, di dalam membeli maupun dalam menjual, ini hendaklah berbuat mudah. Dan orang yang seperti ini didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis ini sebagian ulama menjelaskan rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara. Allah merahmati seorang hamba yang mudah di dalam menjual dan mudah di dalam membeli. Ini bisa maknanya merupakan doa dari Rasulullah dan kedua merupakan khabar. Ya. Merupakan khabar, yakni kepastian. Pasti Allah akan merahmati orang yang mudah di dalam menjual dan orang dalam membeli. Dan kalau itu merupakan doa, kalau yang mendoakan Rasulullah, pasti juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma secara bahasa rahimallahu abdan ini bisa bermakna doa, bisa bermakna khabar. Doa dari Rasulullah semoga Allah merahmati seorang hamba yang mudah di dalam membeli dan mudah di dalam menjual. Ya, atau merupakan khabar, pasti Allah akan merahmati orang yang mudah di dalam membeli dan mudah di dalam menjual. Demikian pula mudah dalam memberikan keputusan dan mudah di dalam menuntut ya, atau meminta keputusan. 6. Fasamahatu fi mubasyaratil muamalati wa fil qada'i wal ittida'i yurja li sahibiha kullu khairin diniyin wa dunyawiyin. Maka mudah di dalam melangsungkan muamalah ya, kemudahan di dalam mengadakan muamalah baik di dalam memutuskan dan meminta keputusan, menuntut keputusan, ini diharapkan untuk pelakunya mendapatkan segala kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Ya. Bahkan di sana ada hadis pula yang disahihkan oleh Al Albani rahimahullah taala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ghafarallahu li rajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a." Allah Subhanahu wa taala mengampuni seorang ya, sebelum kalian. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang sebelum kalian karena dia mudah di dalam menjual ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Jadi dengan sebab dia menjual, mudah di dalam menjual, Allah ampuni dosa-dosanya. Bayangkan, dia sudah dapat keuntungan walaupun mungkin agak berkurang sedikit, tetapi dia mendapatkan keuntungan yang tidak terhingga, tidak ternilai apa? Yakni ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li rajulin kana qablakum kana sahlan idza ba'a. Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang sebelum kalian, yakni sebelum kaum muslimin, yang mana dia adalah orang yang mudah di dalam menjual. Ya. Mudah di dalam menjual. Nah, diharapkan bagi orang yang mudah di dalam bermuamalah, seluruh kebaikan, baik kebaikan agama maupun kebaikan dunia, lidukhulihi tahta hadhihi da'awati al-mubarakati lati labudda min qubuliha. Karena dia masuk di dalam doa ini, doa yang penuh barokah ini, yang mesti akan dikabulkan. Karena apa? Karena yang berdoa Rasulullah. Waqad syuhida dzalika ayyanan, dan sungguh yang demikian itu disaksikan secara mata, ya, artinya disaksikan oleh banyak orang, orang melihat. Kalau orang itu mudah dalam menjual, ya, mudah dalam membeli, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan dunianya orang melihat, banyak menyaksikan. Fa innaka la tajidu tajiran bihadzal wasfi illa ra'aita Allah qad sabba 'alaihi rizqa sabban. Maka sesungguhnya engkau akan mendapati seorang pedagang yang memiliki sifat ini, engkau akan menyaksikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rizki kepadanya dengan melimpah ruah. Ya. Wa anzala 'alaihi barakah, dan Allah menurunkan kepadanya barakah. Waqtu sahibu al-mu'asarah wa ta'sir. Dan kebalikannya adalah orang yang suka mempersulit, ya, atau mendatangkan kesulitan orang lain. Wa irhaqul mu'amilin, dan membebani orang-orang yang bermuamalah, berinteraksi dengan dia. Wal jaza'u min jinsil amal, dan merupakan sunnatullah bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Kalau seorang dia suka mempersulit orang lain, maka dia akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaza'u taysir at-taysir, dan balasan bagi orang yang suka mempermudah orang lain, maka Allah juga akan memberikan kemudahan kepadanya. 6. Barakallahu fikum, mungkin sampai di sini yang kita bisa baca, semoga bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk orang yang mudah di dalam menjual kalau kita adalah penjual, dan kita adalah orang yang mudah dalam membeli kalau kita membeli. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.